robot. Ya. Babu marfu atil asma. Sekarang bab fa'il. Ya. Nah, sekarang yang bab fa'il zahir sudah ya. Sekarang al-fa'il al-mudmar tsaniyan. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wal mudmaru 12. Nah, fa'il yang dalam bentuk domir itu ada 12. Nahu qaulika darabtu darabna darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna daraba darabat daraba darabu darabna. Aina semua. Ini ada 12. Kalau darabtu fa'ilnya jelas domir rafa' mutaharrik. Darabtu, darabna, nahnu di situ. Darabta domir mukhatab fa'il. Darabti dan seterusnya. Ya. Taib. Adapun ya, darabat fa'il berarti domir mustatir takdiruhu hiya. Daraba domir mustatir takdiruhu huwa. Taib. Daraba mana fa'ilnya? Alif tasniyah. Darabu mana fa'ilnya? Waw jamaah. Darabna mana fa'ilnya? Hah? Nun? Nun niswa. Taib. Asyarhu. Ya, Bima, dibaca Bima. Baik. Ya, kata Asy'ari di sini ya. Lama faragha. Lama faragha. Lama kalau masuk ke fi'il madi kemarin maknanya hina. Bukan lama temannya jazim, temannya lam, jazimah bukan. Lama faragha. Ya, tatkala musannif telah selesai minal kalam membahas ya. Alal fa'ili az-zahiri, fa'il yang zahir yang kemarin ya, yang dicontohkan ya, yang kemarin yaqoma zaidun wa yaqumu zaidun dan seterusnya itu. Baik. Nah, kemudian di sini kata ya, beliau ya, maka musannif di sini syara'a, beliau memulai di sini fi dzikril fa'ili al-mudmar. Mulai menyebutkan fa'il yang domir dalam bentuk domir bukan zahir. Wal fa'ilul mudmari awid domir, sama aja mau mudmar atau domir sama aja, kata ganti ya. Kalau mudmar yang disembunyikan ya, wa huwa ismun, dia adalah isim. Yaqumu maqamal fa'ili ala fa'ili adzahiri, yang dia menempati posisi fa'il zahir. Wa huwa ala naw'ain barizun wa mustatir. Nah, fa'il yang mudmar ada dua. Baris, baris itu maknanya nampak. Ya, dan juga mustatir. Mustatir berarti apa? Tersembunyi. Nah, ada yang domir baris, ada yang domir tersembunyi. Nah, yang dari 12 itu yang disebutkan oleh Ibnu Jurram di matan wal mudmaru 12, yang mudmar ada 12, dari sini kita sudah bisa tahu mana fa'il yang baris yang nampak, mana yang mustatir. Ya, yang mustatir yang tersembunyi, enggak nampak. Paham sini ya? Nah, al-fa'ilu ad-damiru al-barizu. Sekarang baca lagi Bima. Al-fa'ilu وهو تاء الفاعل ونا ونا ونا الفاعلين وألف الاسمين وواو الجماعة ونون النسوة. Nah, طيب ini dulu. Ya. Kata beliau di sini. Ata al-musannifu bi amsilatin. Ya, jadi di sini musannif beliau membawakan amsilah berbagai contoh. Lil fa'ili indama yakunu dhamiran barizan muttasilan bi fi'lih. Ya. Nah, ketika dalam keadaan dhamir baris, baris itu artinya nampak. Jelas nampak. Ya. Yang bersambung muttasilan bi fi'lihi, dengan fi'ilnya. Nah, dhamir baris itu apa aja? Wa huwa ta'ul fa'il pada dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum. Wa na al fa'ilina, na fa'il, dorobna, dorobna nahnu. Wa aliful isnain, doroba, begitu. Ya, huma doroba. Wa wawul jama'ati, hum dorobu. Ya. Wa nun niswati, hunna dorobna. Nah, itu namanya ya dhamir baris. Ta'ul fa'il. Terus lanjut. Ta'ul fa'il. Ta'ti bid-dalalati 'ala al-mutaqallimin al-wahid. Aw al-mutaqallimin al-wahidah. Nahnu ana darabtu. Wa ta'ti bid-dalalati 'ala al-mukhatabi. Nahnu anta darabta. Wa ta'ti bid-dalalati 'ala al-mukhatabati. Nahnu anti darabtu. Wa ta'ti bid-dalalati 'ala al-mukhatabayni. Aw al-mukhatabayni. Awil mukhatabai bataini nahnu antuma darabatuma wa ta'ti bid-dalalati 'ala jam'il mukhatabina nahnu antum darabatum wa ta'ti bid-dalalati 'ala jam'il mukhatabati nahnu antumna darabatunna. Baik. Tak fa'il. Nah, yang pertama tak fa'il ini ta'ti, dia datang lidalalah untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya itu al-mutakallim, dia adalah orang yang berbicara. Semisal dorobtu berarti lil-mutakallim al-wahidi. Ya. Atau al-mutakallimah al-wahidati. Atau yang berbicara di sini adalah mu'annas, mufrad. Semisal ana dorobtu. Baik mudakar maupun mu'annas. Nah, ini dalalah al-mutakallim al-wahid. Nah, juga bisa dia ta'ti, dia datang untuk menunjukkan mukhatab. Mukhatab, mukhatab, ya, al-wahid, anta dorobta. Ya, berikutnya alal mukhatabah, lawan bicara atau orang yang dia diajak bicara perempuan satu, anti dorobti, dorobti. Ya, atau mukhatabatain dan lidalalah alal mukhatabain. Dua, lawan bicara atau orang yang diajak bicara itu ada dua, mudzakkar. Au mukhatabatain, ya, muannas. Duanya ini. Nahu antuma dorobtuma. Wa ta'ti lidilalati 'alal jam'il mukhatabin. Nah, atau juga ya, tak fa'il ini untuk menunjukkan bahwasanya ini untuk jamak orang-orang yang diajak bicara. Antum dorobtum. Ya, juga ta'ti lidala 'alal jam'il mukhatabat. Orang yang diajak bicara itu muannas banyak. Antunna dorobtunna. Ya, terus na'ul fa'ilin. Wana fa'ilina ta'til il mutakallimi al-mutahaddadi awil wahidi. Ha? Ta'til wana'ul fa'ilin. Ta'til il mutakallimi. Muta'addadi. Muta'addadi awil wahidi al-mu'allimi nafsahu. Apa i'rabnya nafsahu? Nafsah. Kenapa dibaca nafsahu? Taukid. La. Ya, kalau taukid dia harusnya mu'adzimi nafsihi dong. Kan yang namanya i'rab taukid itu mengikuti mu'akadnya, matbu'nya. Ya, mu'akadnya majrur. Kenapa tiba-tiba jadi nafsahu? Apa baru din? Maf'ulun bih. Mana amilnya? Ta'ti. Amilnya apa? Yang menasabkan dia domir. Domir, domir mana? Lah, siapa yang tahu? Santri yang baru, bukan yang lama. Ah, Riyadi, apa? Riyadi. Hah? Lah, hah? Yang menasabkannya, amilnya adalah al-mu'adzim. Al-mu'adzim isim fa'il azzama yu'adzimu ta'ziman. Bahwa mu'azzim wa dhaka mu'azzam. Mu'azzim isim fa'il beramal amal fi'il. Memang antum di matan ala jurumiyah ini belum belajar itu. Ya, nanti ada di mutamimah. Ya. Ada isim yang beramal mal fi'il, isim apa? Ada masdar, ada isim fa'il gitu. Ya. Jadi taib. Nahu dorobna. Lihat, perhatikan naul fa'ilina ta'tilil mutakallimil al-muta'addadi awil wahidi. Dia datang untuk menunjukkan yang berbicara. Semisal kita katakan dorobna, kami memukul. Nah, yang berbicara ini al-muta'addadi, berbilang banyak, kami, nahnu. Atau juga bisa awil wahidi, satu orang, tapi dia pakai diksi nahnu, dorobna, bukan dorobtu. Kenapa demikian? Al-mu'adzimi nafsahu. Yang dia mengagungkan dirinya sendiri. Nah, di Al-Quran itu, Allah menyebut dirinya itu dengan domir nahnu. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Nah, itu enggak ada orang Arab yang pakai kalimat ini ya untuk mengatakan, "Loh, kalau begitu Allah banyak dong. Tuhan banyak dong. Kan pakai nahnu." Orang Arab hatta bujahal yang paling jahil ya, itu enggak pernah mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendebat Al-Qur'an pakai kalimat kayak begini. Kenapa? Karena mereka tahu dalam bahasa Arab domir ya, na al-fa'ilin itu bisa untuk al-wahid, al-mutakallim al-wahid, juga bisa al-mutakallim al-mu'addad. Ya. Bisa juga untuk mutakallimun. Ya, yang mu'addadun, yang berbilang. Enggak cuma satu, minimal ya dua begitu. Bisa dipahami sini? Ya. Jadi kalau ada orang Nasrani tiba-tiba itu di Al-Qur'an kami-kami. Berarti Trinitas dong. Bodoh mereka. Hah? Udah mereka bodoh, dolin, sesat lagi, kafir pula lagi, dan bodoh dalam bahasa Arab pula. Nah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Dan mereka lupa juga di Al-Quran ada kalimat, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasa. Habis sudah. Nah. Itu. Oh, kafirlah orang yang mengatakan Al-Quran, apa Allah itu bagian dari Trinitas. Baik. Nah. Jadi al-mu'adzim nafsah, yang mengagungkan dirinya sendiri. Nafsahu maf'ul dari mu'adzim. Nahu nahnu dorobna. Terus. Wa'alikum isna ini ta'tiya bidjala lati ala wa'ala wa'ala ini nahu az-zaidani dorobana. Doroba. Alif isnain. Dia ta'ti, dia datang untuk menunjukkan makna goib. Artinya orang ketiga. Alias yang dibicarakan, namun ya perhatikan ini dua orang. Az-Zaidani doroba, ya, Zaid keduanya memukul. Az-Zaidani doroba Amran, keduanya memukul Amr, misalkan. Terus watati bidalati ala qolibata ini nahnu al-hindani doroba. Baik, berikutnya ta'ti lidalalati alal ghaibataini. Berarti mu'annasnya ini. Contoh al-hindani dorobata. Dorobata. Ada ta'nya ya. Ini untuk membedakan ghaibain dengan ghaibatain. Kalau dorobata itu kan kalau mufradnya apa? Hindun dorobat. Ya. Nah, fa'ilnya alif isnain. Sedangkan yang namanya alif itu sukun. Kalau dikasih ta'ta ni sukun juga. Tak taknisnya disukunkan, coba gimana bacanya? Dorobat, nggak bingung. Nah, maka untuk mencocokkan dengan alif, ya isnain yang dihasroh, ya huruf sebelumnya diharokati fathah, dorobata begitu. Terus? Wawul jama'ati ta'ti lidalalati ala wa'idina nahu az-zaiduna dorobat-dorobu. Nah, kemudian wawul jama'alit ta'ti lidalalati alal ghaibin. Dia datang untuk menunjukkan fa'ilnya itu adalah orang ketiga ya, atau yang dibicarakan namun ghaibin banyak. Ya. Nahu az-zaidun dorobu. Ya, zaidun dorobu. Fa'il dari dorobu waw jama'ah. Ya, itu namanya domir baris. Terus Hai, kan siapa tuh? Matiin ya. Aplikasi adzan-adzan itu. Lagi daras nih, jangan itu. Kita cukup pakai adzan yang di masjid aja. Enggak butuh yang di handphone antum. Nah, handphone antum main telepon Cina, ntar waktu sholat Cina lagi. Ya. Nah, berisik. Biar ntar aja datang juga waktu adzan di sini. Nah. Baik, matiin pokoknya yang punya aplikasi adzan. Matiin. Siapa tuh yang punya tuh? Tadi. Nabil ya. Dimatiin. Handphone dimatiin pas lagi daras. Ya. Nunul inas ta'tili dalalati alal ghaibat nahu hindun al-hindat al-hindatu dorof. Faqulu ma dzukira minad dhamairi yu'rabu fi mahalli raf'in fa'ilun. Semua yang disebutkan tadi dari domir-domir tadi itu di i'rab ya, karena dia domir mabni, maka antum tidak katakan dia maf'ulun apa namanya fa'il gitu. Ya, dorob tu fa'il tu-nya bukan. Tapi fi mahalli raf'in fa'ilun li'annaha mabniyatun. Kenapa kita katakan demikian? Karena dia mabni. Ya, dia mabni. Wa hiya tubna 'ala ma sumi'at 'alaihi. Ya. Maka dia dimabnikannya itu ya, dimabnikannya itu menurut apa yang didengar. Misalkan darabtu berarti harokatnya kasrah itu kan pada ta. Ya berarti dia mabni 'ala dhom. Darabta fathah mabni 'ala al-fath. Ya. Darab 'ala dhommi in kanat madmunan matan. Nah. Mabni 'ala dhom jika harokatnya didomahkan. 'Ala al-fath in kanat maftuhatan. Mabni ala fat apabila harokat yang akhir tadi dipatahkan. Wal kasri in kanat maksuratan. Mabni ala kasra apabila harokat yang terakhir tadi kasrakan. Wa ala sukun in kanat sakinatan. Ya. Kalau dia harokat yang terakhir sukun. Lihat tuh. Wa kadha yuqal fi baqiyatil asma al mabniyati idza waqa'at mauqi al fa'il. Begitu pula dikatakan pada isim mabni lainnya apabila terletak pada posisi fa'il di putnot nomor 1. Fataqulu fi i'rabi nahwi darabtu. Ya, antum katakan pada darabtu gimana berarti darabtu? Fi'lun madin mabni ala sukun. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabni ala dhom fi mahalli raf'in fa'il. Nah, darabta sama. Mabni ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Darabti mabni ala al-kasr. Wa ta' dhamir muttasil mabni ala al-kasr fi mahalli raf'in fa'il. Darabtum sama. Ya. Domir muttasil mabni ala dam fi mahalli raf'in fa'il. Wa mim alamatul jama' begitu. Ya, berikutnya. Al-fa'ilu domir mustatir. Nah. Domir mustatir ini lebih gampang, lebih sedikit. Fa in lam yakunil fa'ilu isman dhahiran. Nah, jika fa'ilnya itu ya, jika fa'ilnya bukan isim dhahir ya. Wala domiron barizan dan juga bukan domir baris yang kayak tadi yang nampak. Ya, fahuwa domirun mustatirun. Berarti fa'il itu pasti domir mustatir. Laisa lahu wujudun zahirun fil kalam. Apa sih nama definisi mustatir? Namanya mustatir. Yang bersembunyi. Ya, istatara yastatiru itu mustatirun. Yang ngumpet. Ya, yang dia laisa lahu wujudun, yang dia enggak ada wujudnya. Zahirun yang nampak fil kalam. Ya, dalam kalam. Fa inna ma yuqaddaru. Kalau begitu gimana? Ya udah dia ditakdirkan aja. Diasumsikan aja. Ala hasabil makna. Ya. Ya, ya itu tergantung sesuai dengan maknanya. Ya, sesuai dengan maknanya. Nahu contoh Zaidun dhahaba. Hindun dhahabat. Ya. Berarti Zaidun mubtada, dhahaba. Nah, di sini ya, fa'il apa namanya fi'il madhi mabni 'ala al-fath ya, kemudian fa'ilu dhamir mustatir jawazan takdiruhu. Nah, ala hasabil makna ya, huwa kita katakan zaidun dhahaba, jangan dhahabat. Hindun dhahabat, jangan dhahabat. Nanti biar dhamir itu kembali ke yang diisyaratkan sebelumnya, ke hindun atau zaidun. Ai zaidun dhahaba berarti Zaidun dahaba. Ya, huwa hindun dahabat. Hiya. Begitu. Wal fa'ilu domirun mustatirun takdiru huwa. Fa'il berarti dari dahabat dan dahabat takdiru huwa. Atau kalau dahabat nanti takdiruhu hiya. Ya'udu ala zaidin fil fi'il awal. Kembalinya ke zaid pada ya fi'il yang awal. Wa takdiruhu hiya. Nah, zahabat ini hiya takdirnya. Ya'udu ala hindin. Kembali ke hindun. Hindun dahabat. Fil fi'il sani. Wala yakhruju takdiru dhamiril mustatiri an hadaini fi kulli fi'lin madin. Ya, wala yakhruju takdiru dhamir. Dan takdir dhamir mustatir itu tidak keluar an hadaini dari dua hal ini. Ya, dari dua hal ini fi fi'lin madin, pada fi'il madin. Gampang ini. Di sini belum adzan kan? Ah, tuh. Coba ngikutin Nabil udah bubaran kita. Fawaidu wa tanbihatun. Ada berapa faedah dan tanbihat? Ya, catatan penting. Ya, al-awwal idza taqaddama al-fa'ilu ala fi'lihi kharaja an kaunihi fa'ilan ila kaunihi mubtada'an. Ini sudah sering kita bahas. Apabila fa'il mendahulukan fi'ilnya, maka kharaja dia keluar ya kauni an kaunihi dari status dia, keadaan dia fa'ilan sebagai fa'il. Keluar menuju mana? Ila kaunihi mubtada. Keluar menjadi status baru sebagai mubtada. Ya, kayak tadi, Zaidun dahaba. Maka Zaidun bukan fa'il, tapi mubtada. Nah, mana fa'il dahaba? Domir mustatir takdiruhu huwa. Huwa. Kok bisa huwa? Bisa dahaba? Iya, untuk menyesuaikan dengan Zaidun. Kalau hindun, dahaba. Asani yang kedua. Wawul jamaah. Wawul jamaah. Ya, lihat perhatikan di situ mengenai wawul jamaah ya. Tukhtassu bil uqala min adz-dzukur. Yang namanya wawul jamaah itu dikhususkan bagi mudzakkar aja. Yang berakal. Wawul jamaah. Ya. Bukan untuk muannas. Wa min al-akhta' asy-syai'ati qauluhum an-nisa ghusalu. Ya. Astiaba. Nah, di antara kekeliruan yang ya, yang apa namanya yang syaiah yang tersebar ya, kesalahan yang sudah merata ialah ucapan mereka an-nisa para wanita ghusalu astiab mencuci pakaian. Harusnya apa? An-nisa ghusalna astiab. Wasawab ayuqal an-nisa ghusalna astiaba. Bukan ghusalu. Ya. Tapi yang ketiga, ad-dhamirul mustatir fi fi'lil amri taqdiruhu anta daiman wa yastatir wujuban. Nah, dhamir mustatir pada fi'il amr ya, dhamir mustatir pada fi'il amr ini takdirnya pasti anta. Ya, daiman, enggak ada anti. Kalau anti berarti salah itu. Kalau ukhruji berarti fa'ilnya bukan domir mustatir, yaitu ada domir baris ya mu'anasah mukhatabah ya wa istatiru wujuban wajib wa domir al mustatir fi fi'lil mudhari yahtalifu bi ikhtilafi harfil mudhara'ati ya domir mustatir pada fi'il mudhari ya itu kata beliau yahtalifu itu berbeda bihtilafi harfil mudhara'ah ya. Sesuai dengan berbedanya huruf mudhara'ahnya huruf ana itu ya ana itu lihat ini fal mabdu'u bil hamzah ya maka fi'il mudhari' yang didahului oleh hamzah nahu adribu wazan af'ilu takdiruhu berarti ana ya berarti dhamir mustatirnya takdiruhu ana ya contoh adribu Zaidan berarti fa'il dari adribu adalah domir mustatir wujuban ana wa yastatiru wujuban mustatirnya adalah wujuban atau yustataru boleh juga diistitarkan nah wujuban wal mabdu bil nun nahnu nadribu taqdiruhu nahnu wa yustataru wujuban sama. Al-mabdu yang dimulai dengan ya, contohnya yadribu takdirnya huwa, yustataru jawazan. Makanya nanti fa'il dari yadribu, domir mustatir, fihi jawazan. takdiruhu huwa. Al-mabdu bita itanis nahu dorob tadribu. Ya, hiya tadribu. Takdiruhu hiya yustataruhu jawaza. Boleh saja, bukan wujuban. Wal-mabdu'u bita'il mukhatabi. Yang dimulai dengan tak mukhatab, nahu. Uhibbu an tadriba. Ya. Takdirnya apa? Dari tadriba, anta. Kalau uhibbu berarti takdirnya? Ana. Ustaturu wujuban. Nah, selesai. Ya, nanti lihat di situ. Ya, mukhattatun yuwaddihu anwa'al fa'il ma'at tamsili asbama zakarahu al-musannifu. Lihat di situ diagram atau bagan yang muwaddih, yang semakin menjelaskan ya anwa'al fa'il, jenis-jenis fa'il ma'at tamsil dengan sesuai dengan disertai contoh ya. Asba ma zakarahu al-musannif, sesuai dengan yang disebutkan oleh musannif Ibnu Jurrah. Lihat fa'ilnya, dohir. Ya, dohir, koma zaidun, koma zaidani, dan seterusnya. Komat hindun, dan seterusnya. Nah, ada domir. Ada mutmar. Mutmar ada yang muttasil, ada yang mustatir. Ada yang muttasil, ya, ta'ul fa'il. Ya, dorobtu, na'al fa'ilina, dorobna, alif isnain, doroba, wa'ul jama'ah, dorobu, nun niswa. Kalau mustatir, zaidun doroba, hindun, duroba, selesai. Ya, nanti kita masuk ke pembahasan i'rab ya dari bab fa'il ini. Besok insyaallah. Subhanallah. Subhanallah.